manut ya. Pemudanya luar biasa buat Mojo Warno. Langsung kita hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Terima kasih kepada segenap dari kepala desa beserta jajarannya dan juga dari bapak-bapak keamanan dari kepolisian maupun dari TNI ya, sudah ikut andil memberikan izin yang luar biasa untuk new bintang Yenila Ratna Antika, new bintang Yenila. Kopi, cigang, rokokan ya bu, jadi jane kerupuk bu. Bintang Yenila, rumang samu opo pena mas, ditinggal bojo kewean mas. Aku jadi penyanyi kerja guri. Go. Halo kawan. Todil, Todil. Makasih ya mas. Hei. Hei. Gak jadi balik batu. Oke, meletet mas. Nah. Oke. Mas, ya Allah. Dalam. Terima kasih sekali saya.